بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. إخوتي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa beribadah kepada Allah, untuk kita bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita bisa hadir di majlis ini tafaqquh fiddin, tidak lain bitaufiqillahi azza wa jal, karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat tetapi mereka belum diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka bisa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah taqarrub kepada Allah. Walhamdulillah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita. Naam. Al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid fadilatul syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan halaman yang berikutnya, halaman 17. Masih penjelasan atau syarah dari firman Allah Ta'ala: قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Al-Ayat. Nah, awalan qala syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kalian alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Larangan ini larangan dari berbuat syirik secara umum. Nah, kabiruhu wa saghiruhu, syirik besar maupun syirik kecil. Nah, fayasmula kulla musyrik. Nah, musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah, mencakup semua bentuk kesyirikan kepada Allah. Min anwa'il ma'budat min dunillah, dari segala macam bentuk peribadahan yang diibadai selain Allah. Nah, wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya itu dalam perkara-perkara ibadah, fi doa, naam, wa fi dhabh, wal istighatha, wal isti'ana, sekian banyak anwa'ul ibadah, ya, yang itu adalah hakullah alal ibad. Naam, tetapi naam, hamba-hamba Allah yang mereka memalingkan ibadah itu untuk selain Allah. Naam, ini wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Tsaniyan, dan faedah yang pertama ini adalah termasuk ciri khas dakwatus salafiyah, di mana dakwatus salafiyah mengusung dakwatut tauhid, tauhidul ilahiyah. Nah, ini ciri khas dakwatus salafiyah. Di dakwatus salafiyah adalah dakwatul anbiya war rusul, wa da'watus sahabatil kiram ridwanullah alaihim ajma'in, wa tabi'in, wa atba'u tabi'in radiyallahu anhum. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa di sana banyak da'i-da'i yang tidak mementingkan nah, amr tauhid wa tashihul aqidah al-islamiyah, ya, tidak mementingkan perkara tauhid, pembenahan, ya, akidah Islam, justru ya memalingkannya kepada as-siyasiyah, dakwah politik, ya, mencari banyaknya masa, membuat kartu keanggotaan, ya. Nah, memperbanyak anggota. Ya. Ini bukan, ya, ciri dari dakwatus salafiyah. Nah, dan dakwatus salafiyah tidak dilihat dari nah kathirul jama'at, banyaknya pengikut, tidak, tetapi ya pokok-pokok nah di antara dakwah ar-rasul atau al-anbiya war-rasul, nah disitulah ya ada ciri dakwatus salafiyah. Dakwah yang menyeru kepada tauhidullah. Naam. Dan nafyu ana wa naha ani syirki billah azza wa jal, melarang perbuatan syirik kepada Allah azza wa jal. Kemudian al-i'tisam bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah. Nah, maka di sanalah ya ada ciri dakwatus salafiyah. Nah, Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari dari kutubul ulama salaf, semuanya itu tidak terlepas dari naam kitabullah wa sunanir rasul alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Disebutkan dalil, ya. Kemudian diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah. Ada aqwal as-salaf. Ini ciri-cirinya. Ya, kalau kita membuka kitab-kitab ulama, maka ciri itu ada, ya, pada kitab-kitab ulama. Sebut siapa ulama-ulama dahulu. Kasyafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Malik bin Anas wa Abu Hanifah. Nah, rahimahumullahu jami'an. Disebutkan di sana. Ya, dalil-dalil. Ya. Barakallahu fikum. Makanya Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya Majmu' ar-Rasail, beliau mengatakan, nahnu la namshi 'ala al-awatif walakin namshi bihujjaji wal barahin. Bahwa as-salafiyah itu tidak berjalan di atas perasaan. Jadi dakwatus salafiyah itu tidak berjalan di atas perasaan. Tetapi apa? Dakwatus salafiyah, kata Syekh, kami salafiyut, ya, berjalan di atas hujjah, argumentasi ilmiah, ya, wal barahin, bukti-bukti. Nah, ini, ya, barakallahu fikum. Sehingga pegang, nah, ya, warisan ulama ini dipegang. Sehingga kita, ya, ba'dallah, nas'alullah as-sabat ala dinina, nah, kita akan selamat. Ya. Kita belajar, walhamdulillah diberi taufik oleh Allah mengenal dakwatus salafiyah. Ya, ada yang mungkin sudah 10 tahun, ada mungkin 20 tahun, ada yang lebih dari itu, walhamdulillah. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita minal fitan. Ya. Semuanya itu kita terbimbing. Ba'dallah, Allah selamatkan kita kemudian. Nah, dengan perjuangan al-ulama ar-rabbaniyun. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena para ulama, ya, berpegang kepada hujjah wal barahi, bukan awatif. Sehingga selamat. Nah, setiap fitnah apa ini? Oh, ada bimbingan ulama. Ini, ya, suratul mas'alah ini. Pegang ilmunya. Nah. Ada fitnah lagi, jeblas. Nah, ya, fitnatus sururiyah, ya, dihantam ulama-ulama sunnah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, nah, habis mereka, ya, prinsip-prinsipnya jauh dari kitab Allah sunnah. Nah, maka pegang ikhwan, ya, kita belajar seakan-akan ilmu ini terus berulang, tapi kalau kita, ya, tidak beramal dengan apa yang kita pelajari, percuma. Ya. Al-ilmu la bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, kita menghafal mutun, kita menghafal. Nah, ya, itu bagian. Walakinnal ilm huwal amal. Ini yang dicontohkan para sahabat, ya. Tidaklah terlewat ayat demi ayat Al-Qur'aniyah, melainkan para sahabat berusaha untuk beramal. Beramal, sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Nah, sampai kita terbiasa dengan apa? Nah, semua dengan amal yang dibangun di atas al-ilm wal yakin. Nah, barakallahu fikum. Ini penting, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal fitanan. Nah, al-a'mal, ya. Nah, bil ilm, segera beramal dengan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, badiru bil a'mali shalihah. Digandengkan dengan salihah. Apa? Kok ada salihahnya? Ya. Ini mengandung makna. Kita diperintahkan Rasulullah beramal yang dibangun di atas al-ikhlas lillah. Nah, wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kadang kita baru belajar usul salasa, ya. Nah, tetapi ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan berkah kepada ilmu kita ketika kita apa? Senantiasa mendasari amalan kita dengan ilmu. Nah, dengan keikhlasan, ya. Barakallahu fikum. Tetapi ketika seseorang mengabaikan al-amalu salih, amal yang dibangun di atas ikhlasulillah, amal yang dibangun, mengabaikan amal yang dibangun di atas ittiba'ur rasul, nah, saya khrujul fitan, akan keluar fitnah. Ya, barakallahu fikum. Ini ana ingatkan untuk kita di masa-masa pandemi ini, ya, ada prinsip salaf yang tidak boleh kita abaikan adalah as-sam'u wa ta'ah liulatil umur fil ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin dalam perkara-perkara kebaikan. Ini prinsip manhajiyah. Prinsip manhajiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man ata'al amir faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati penguasa kalian, maka kalian telah mentaatiku. Nah. "Wa man 'asal amir faqad 'asani." Barang siapa yang bermaksiat, melanggar, mengabaikan, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Allah mengingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Nah, apa ini ayat-ayat yang sering didengungkan? Ya. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya. Mereka akan terkena fitnah. Ya. Terkena fitnah. Nah, barakallahu fikum. Dan kita ketahui masa-masa kita, masa pandemi ini adalah al-fitan wal-mihan, ujian, ya kawan. Ya, ujian, banyak tidak terselamatkan. Ya, lisan-lisan orang yang dulu dianggap berilmu tidak selamat, tidak sabar ketika ditimpa ujian. Nah, ya, kita khawatir, ya, hati kita terbalik. Nah, barakallahu fikum. Ya. Antum lihat lonjakan kasus positif COVID-19, masya Allah, ya, dahsyat, ikhwan. Ya. Masabar. Apa sebabnya? Ada kaitannya dengan ini. Ya. Nah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan melanggar, mengabaikan, ya, ketaatan kepada walul amr. Nah, ini menyepelekan, menggampang-gampangkan. Padahal ini adalah prinsip dakwatus salafiyah, as-sam'u wat-tha'ah liwulatil umur fil ma'ruf. Anak pernah di awal-awal pandemi ini anak ingatkan, ya, jangan sampai terbawa oleh orang-orang yang mengatakan ini adalah konspirasi barat. Akhirnya dengan ucapan seperti ini, ya, akhirnya terbawa awamun nas, ya, menyepelekan, menggampangkan. Nah, padahal di sini ada ibadah azimah, ibadah yang agung. Ketika kita melaksanakan protokol-protokol kesehatan, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rasul, ya, telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang seorang belajar akidah, ya, tidak bisa mengambil, ya, faedah secara luas. Ya, cuma menghafalkan ayat, kemudian syarahnya, padahal di situ ada, ya, ada fawaid-fawaid manhajiyah. Nah, yang kita diperintahkan, nih, ikutilah, ya, agama Allah ini di atas ilmu, ya, di atas ilmu, di atas hujjah, burhan. Nah, kemarin fitnah musyafiqah habis, ya, a'rad ulama'una masyayikhina habis, ya, kehormatan masyayikh kita. Nah, apa yang dituduhkan? Ma fi hujjah wala dharrah aw nisfu dharrah, enggak ada bukti, enggak ada hujjah, ya. Nah, sekecil biji sawi enggak ada, apalagi setengahnya enggak ada, apalagi satunya. Nah, tersingkap, ya. Barakallahu fikum. Ini ikhwah, ya. Nah, jangan sampai kita berjalan di atas awatif, ada angin puting beliung, ya, ke arah barat, ikut ke barat. Nah, ya, tidak kokoh. Karena apa? Ketika ada, ya, badai seperti itu, banyak yang bergelimpangan. Pohon-pohon yang besar banyak yang tumbang. Pohon beringin yang di alun-alun Purbalingga bisa roboh. Yang akarnya kokoh, yang pohonnya besar, roboh. Nah, pohon kecil, ya, aman. Nah, itu, ya, pegangi ikhwan prinsip dakwatus salafiyah. Nah, pegangi, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, kemudian tsanian, faedah yang kedua, wasaakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi maksiatillah wa tarkit tarafu 'alaihima. Dengan apa kita berbuat baik kepada orang tua kita? Bibirrihima, ya, memperlakukannya keduanya dengan, ya, baik, apalagi apa? Ketika wajadna, ya, fi kabirisin, kita mendapati kedua orang tua kita sudah lanjut usia. Ya. Nah, kalau dulu kita masih kecil, kedua orang tua kita masya Allah menjaga. Kita jatuh, ya, langsung diangkat, digendong. Nah, kita nangis, ya, langsung, kenapa nak? Ya, minta jajan, dikasih. Ingat, ketika nanti orang tua kita sudah, ya, di usia yang lanjut, enam, di keadaan yang kembali seperti anak-anak, ya, kondisi yang lemah, maka hendaknya kita apa? Nah, berbuat baik, berbuat ihsan. Wa hifdhihima, menjaga keduanya. Ya. Dijaga. Baik. Dijaga dengan doa, kita banyak berdoa. Kemudian kita ya birrul walidain, menyempatkan waktu nah untuk silaturahmi ya, mendatangi kedua orang tua kita, hakada ikhwan. Wasiyanatihima, ya, menjaga, kemudian ya sama. Wa taatihima, mentaati keduanya, fil ghairi maksiatillah, selain maksiat kepada Allah. Wa tarkit tarafu alaihima, dan meninggalkan ya, yaitu bertutur kata yang lantang kepada keduanya ya, meninggikan diri kita di atas keduanya ya. Orang tua kita sudah tua ya, kita suruh-suruh nah ya, disuruh mencuci pakaiannya, disuruh nah sampai seperti naudzubillah seperti pembantu rumah tangga ya. Nah biarkan kalau orang tua kita mau membantu ya, kalau memang fisiknya mampu ya bolehlah, tapi jangan menjadikan kedua orang tua kita untuk apa, memperkerjakan memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita. Nah, ya. Senang ya tinggal bersama kedua orang tuanya karena semua urusan keluarganya dibantu orang tuanya. Ya. Nah, yang nyuci pakaiannya lah, ya. Yang nyuci piringnya. Nah, jangan. Ya. Ada kesempatan kita untuk birrul walidain ya. Gantian. Kalau dulu kita ketika masih kecil, masih anak-anak ya, masih belum keluarga, orang tua kita masya Allah berjuang untuk kita. Maka ketika sudah lanjut usia ya, kita perhatikan kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Karena kita berhusnudzon kepada kedua orang tua kita, tidak ada orang tua yang mendoakan kejelekan untuk anaknya ya. Tidak ada. Nah, maka doa-doa kebaikan orang tua itu akan sampai kepada kita. Kemudian, salisan, faedah yang ketiga, wa wasakum alla taqtulu auladakum min imlakin, dan wasiat kepada kalian untuk tidak membunuh anak-anak kalian min imlak, min al-faqr, karena takut melarat, takut miskin ya. Sampai berapa banyak kita melihat di media massa kasus-kasus aborsi ya. Nah, di masa-masa pandemi ini banyak yang positif ya, positif COVID dan positif kehamilan. Nah, sampai kehamilan yang di luar nikah akhirnya banyak ya. Nah, di pemberitaan kasus-kasus aborsi, janin-janin yang digugurkan, janin yang tidak berdosa. Nah, Allahumma musta'an. Ai la ta'idu banatikum, jangan kalian membunuh ya anak-anak putri kalian. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr, jangan kalian membunuh ya putra-putra kalian karena takut miskin. Fa inni razaqakum, nam fa inni razaqakum wa razaquhum, maka sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan rizki kepada kalian wahai para orang tua, dan rizki kepada mereka putra-putrimu, anak-anakmu. Nam falastum tarzuqunahum, bukan kalian yang memberikan rizki kepada anak-anakmu. Ya. Bukan kalian, tapi Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Bal wala tarzuquna anfusakum. Nah, bahkan ya kalian juga tidak bisa memberikan rizki untuk diri-diri kalian. Masya Allah. Ya, Syekh menjelaskan ayat nahnu narzukuhum wa iyyahum. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Kalian wahai orang tua tidak bisa tidak memberikan rizki kepada anak-anakmu dan juga kepada dirimu sendiri enggak bisa. Nah. Ini. Ternyata semuanya itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kita sebagai orang tua ketika kita nakhudul asbab fi talabir rizq fi talabil ma'isha, ketika kita mencari ma'isha ya, yakin sudah rizki Allah yang memberi. Nah, ya. Asy-syabab, para pemuda ya, jangan takut nikah. Ya, berapa banyak orang tua kita ya, kita yang dulu bingung mau menikah karena enggak punya modal untuk menikah. Ini ngitung nanti biaya ya, walimahnya, biaya terataknya dihitung. Duh, enggak punya, enggak mampu. Nah, akhirnya tertunda. Padahal dia punya keinginan umur 25 sudah mau nikah. Akhirnya tertunda 2 tahun. Tertunda lagi karena enggak ngumpul-ngumpul uangnya. Nah, maka cepat ya. Di masa-masa pandemi ini yang mau zuat. Nah, datang ke KUA gratis. Nah, insyaallah. Karena enggak boleh kalau mengadakan acara pengumpulkan nah massa kerumunan. Nah, ini sekarang lagi ada tanbih dari Bapak Bupati kita Pak Husein. Nah, kasus Banyumas kasus positif COVID melonjak. Nah, barakallahu fikum. Ya, hari apa itu kemarin? Hari malam Rabu habis rapat di kabupaten, Pak Bupati langsung Pak Camat WA. Set Pondok Al-Itiba sudah tatap muka belum? Nah, Pak Kanit Yintel, set sudah tatap muka belum? Anak jawab belum, insya Allah Desember. Nah, wah ini sekarang banyak klaster pondok pesantren. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ikhwan, ya. Maka kita ahlus sunnah berbuat, ya, dukung, ya, upaya-upaya pemerintah dalam menekan kasus, ya, COVID ini, penambahan kasus ini, dukung, ya, dukung. Kita banyak berdoa, nah, agar Allah segera mengangkat, ya, musibah ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini faedah yang ketiga, keempat sekarang. Rabi'an. Ya, satu ini lagi. Wa wasakum alla taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ay al-ma'asi adh-dhahiratu wal khafiyyah. Nah. Dan mewasiatkan kepada kalian untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan. Ya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Yaitu kata Syekh al-ma'asi dhahira wal khafiyah, kemaksiatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah. Dan seseorang ketika dia kuat di dalam kesabarannya, ya, maka dia akan bisa menahan dirinya dari al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena apa? As-sabr thalatha. Kesabaran itu tiga. As-sabru ala ta'atillah. As-sabru an maksiatillah. As-sabru ala aqdarillah. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk tidak dia terjatuh kepada kemaksiatan. dan sabar di dalam menerima takdir Allah. Maka dengan kesabaran seorang akan selamat, ya. Karena syaitan itu mudah mengganggu, menggoda Bani Adam pada orang-orang yang enggak sabar. Ya, enggak mau sabar dia untuk taat kepada Allah, diganggu dia. Ya. Nah. Tetapi ketika seorang kokoh dia, ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dia untuk menjauhi kemaksiatan, syaitan itu ya sudah ya, putus asa. Nah, barakallahu fikum. Tetapi terus ya kita banyak berdoa kepada Allah, nas'alullah at-taufik ya untuk kita bisa nah diberi istiqamah di atas agama Allah yang lurus. Nam ala suratil mustaqim. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.